yusqawna bihi no yarne min rahiqin immorde e beere laabunde pos siwande halawi poy mahtumin tawa kadi ko uddande beere nde tawata kande woni don hino ferma ha mujji misal no yoko watna kaase e ko an jommu woni udditude goddo go memata de ngandi piji go no ton si woni hidi yeyede di warante emballage ha mojja ferme tawata e ko an suudi don udditata iya tawa ni dum do de hari udditaka taw kono si goddo go udditi tum addo an a hendaade a hendo dum anda ina e nono dum do naki sundu wonder dum do ko uddita dum do hari memama udditam awa ledo be tawa hinde wada e miran kando on don hinde omba tawa goddo wata udda kay jomma ko hendi don kanko dum tawa nei dum do de goto memali dum do taw ko kanko fuddi uttude kanko wurti sarun don rahigin bere mahtumin uddande ombande.